sikat gigi, maka insyaallah taala dia pun mendapatkan bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal membersihkan, membersihkan kotoran-kotoran yang terdapat di mulut seseorang. Alhamdulillah, sampai di sini insyaallah kita jelaskan, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.